Markus bindu 6. Ita dingken Yesus ingan mulih ia kukutana. Ikut pe ajar-ajarna. Sangawari sabat, imenaken Yesus ngajar ibas rumah pertoton. Kalak sinterem si magi pengajarna kemamangan, Nina. Ija nari nga pemetahna kepentaran kai nga silit ibas ia, kuga banci tanda sengget si bagenda jadi arah tanah, makin ia tukang kayu, anak Maria, Senina Jakub, Joses, Judas, Rasimon, ma ijenda kinturang nape? Maka itulah kala andai Yesus. Nina Yesus man kala Sekala nabi ipehaga ijapa pe, tapi adi ikutana, i tengah-tengah keluargana, ras i tengah-tengah jabuna, lang. Ina saret Yesus lah arbahan sada tanda sengget pe. Saya kataan pepalem piga-piga kalak sakit aluna makan tanna kubabona. Mamang kal ate Yesus sebab lalit kini teken kalak ndai. Zenari laus Yesus ngajar kukuta-kuta sekelewat Nasaret. Idilona azar-azar si 12, zana isuruhna dua-dua kalak sendalanan. Ibreken naman azar-azar kuasa pelawusken setan. Zanah ipedahina nina. Ola kai pe baba ibas perdalandu, sakatan chicken. Ola baba roti, tah gajut-gajut, tah duit ibas kantongdu. Panci kam berselop, tapi ola dua lapis bajundu. Tole nina Yesus. Adi ibas sadakuta, yalualo kalak kam kesilang ibas rumahna, ijelah kam, ngayak kam berkat kaku kuta si deban. Tapi adi ibas sada ingan lakam yaloken kalak, entah lakam ibugi kena, tadingkenlah ingan Jana apu si pe abu si leket ibas nahendu. Enda pagi sada tanda bukti si jadi saksi manbana. Maka laus azar-azar ndai, iberita kena man kalak sinterem gelah jera kalak sinterem ibas dosa-dosa nanari. Melala setan iplausna jana enterem kalak sakit isapu kena aluminak pepalemsa. Raja Herodes pe megi berita kerna Yesus, sabab kujapa pe enggo terberita gelarna. Piga-piga kalak ngatakan sa, Johannes peridikin enggo keke ibasi matenari. Maka ngasup ia erbahan tanda-tanda sengget. Ninaka kalak si deban? Ia me Elia. Bagai pelit ka ngatakan sa? Ia sekalak nabi. Bali ras nabi-nabi si gelgele. Sanga ibegi Herodes kena perbahanan Yesus, Nina. Ia kap Johannes peridikin. Singgo kusuruh gelah itampul kerahungna. Tapi genduari nggong geluh mulihkan. Herodes enda me, dube si nuruh sama ke Johannes peridikin itangkap. Igerikan jenah ipenjarakan erkiteken Herodias. Herodias ndahara seninana Filipus. Si enggo ibuat nazarin daharana. Herodes pernah iajarkan Johannes peridikin Nina. Lapatut impoindu ndahara seninandu. Perbahan nembah ate Herodias jenah ibunuh napi atena Johannes peridikin. Tapi la surung perbahan Herodes engkawali ia. Herodes biar ngenehan Johannes peridikin, sebab ia tehna Johannes peridikin kalak bujur ras badia. Meriah pe ukurna magikan pengajaran Johannes peridikin, amin gia megati mela akapna ibahan isi pengajaran Sanga peringetan wari tubuh Herodes, ibahanna pesta, zanah iundangna pegawai-pegawainna, Puang lima ras pembesar-pembesar i Galilea nari. Kesempatan enda ipergunakan Herodias. Sanga landa anak Herodias. Maka meriah kal ukur raja ras temue-temuena. Maka nina raja man anak ndai. Kai surasurandu kata keman bangku, maka kubereken. Tersumpah pe Herodes nina. Kai pe pindondu kubere. Amin nagia setengah ibas kerajaan ku enda. Maka darat di Brundai nungkun menandena, Nina. Kai dage kupindo nande? Terjawab nandena. Pindo takal Johannes peridikan. Minter mulihkan di Brundai ngadap menraja Nina. Ateku maka genduari ibreken do man bangku takal Johannes peridikan tare pinggan. Sedakel ate raja, tapi lah ia pangnulak pemindon enda. Nginget sumpahna ilebe-lebe temuena. Minter isuruhna sekalak juak-juakna ngelegi takal Johannes peridikan. Maka laus juak-juak ndai ku penjara. Itampulna kerahung Johannes peridikan. Jenari ibabana takal tare pinggan. Janah ibre kena mandiburu ndai. Ibre kendiburu kata takal ndai manandena. kenca i begi ajar-ajar Johannes pridiken karena si e reh iang lagi maitna jenari i keburkenna. Mulihka krina rasul-rasul ndahi Yesus itu rikenna man Yesus kai si inggo i bahanna ras kai si inggo i ajarkenna. Perbahan terem jelma rehen lanai sempat Yesus ras ajar-ajarna man. E maka dina Yesus man ajar-ajarna. Ota kita ku ingan si teneng, gelah banci kam pekesahkan kentisik. Jenari berkat ia krina tare perahu ku ingan si melengat. Tapi sanga ibas perdalanan, enterem jelmangi dahsa, itandai kalak pe Yesus. E maka ibas krina ku tanari, berkat kalak erdalan ku ingan si itu ju Yesus. Janah leben pe kalak sin terem seh asa Yesus. Kenca nusur Yesus i perahu nari, janah kenca idahna jelma sin terem, mekuah Athena sebab jelma si interim e bali ras biri-biri silalit permakanna. E maka ibnaken Yesus ngajari jelma si interim alur bagi-bagi pengajaran. Sebab wari nandangi gelap, e maka reh ajar-ajar nandahi ia nina. Inga nenda melenget, janah wari pe engko nandangi ku gelapna. Suruhlah kalakenda lawas, gelah banci itu purnanakanna, ikuta-kuta sekelewat tenda. Ngalui Yesus, nina, kamlah mereka nakanna. Nina ka ajar-ajarna, pala laus kami nukurnakan, alu erga 200 duit pirak guna kalak kenda. E maka isukun Yesus ajar-ajarna, nina, pigalit roti ibas kam, coba nehen. Kenca inehen ajar-ajar ikata kena man Yesus, nina, roti limang kibul, janah ikan dua. Jenari ikatakan Yesus man azar-azar, gelah kerina kalak si enterem kundul erterpuk-terpuk, ibas mbal-mbal si meratah e. E maka kundul kerina erterpuk-terpuk, lit 100, lit 50 kalak sada terpuk. Kenca bage, ibuat na roti si lima ras ikan si duandai, ertoto ia ikatakan na bujur man di bata. E maka icepik-cepik na roti e, ibre kena man azar-azarna, gelah ilaken man kalak sinterem, ikan si duandai pe ibre kena man kalak e. Maka man mekrina seh besur. Kenca Allah man, ipo pulung azar-azar roti ras ikan si iba, buena lit 10-2 sumpit. Teremna dilaki si mandai kira-kira 5,000 kalak. Kenca bage, minter isuruh Yesus azar-azarna nangkih perahu, gelah leben berkat ngepar kubit seda. Jelma si enterem pe isuruhna muli. Kenca berkat ajar-ajarna, laus ia kusada uruk-uruk, danah ertoto ia ije. Kenca wari enggo gelap, prahundai enggo se i tengah-tengah dano, tapi Yesus sisada i daratan. Idah Yesus, maka mesra ia kap ajar-ajar engkayuhkan prahuna, ngelawan angin sinungsang prahu e. E maka kira-kira jam telu pagi-pagi, reh Yesus erdalan ibabo laundahi ajar-ajar. Menam ibentasi Yesus kalak ndai. Tapi sanga idah ajar-ajar ia erdalan ibabolau, ia kapna begu. E maka serko ia krina perbahan biarna. Sebab krina ia ngidahsa, e maka sengget kal ia. Minter ngerana Yesus, nina. Tetapkanlah ukurndu, aku ngenda, ola kambiar. E maka idatasi Yesus prahundai, janah angin pengadi. Mamang kal ate ajar-ajar. Sabab kerana rotindai pelanga yang kana, janahlah ia ngasuk ngukurisa. Seh me ia ilepar, igene saret, ije itambat kena perahu e. Asum berkat nadingken perahu, minter itandai kalak Yesus. Kiam kalak sinterem ngelegi keluargana si penakitan, janah ilanjana tare tilam. Kuja Yesus lawes, kuje me ibabana. Kuja pape Yesus reh, kudusun-dusun, kukuta-kuta, entah kukuta-kota, enterem kalak si penakitan, itaruhkan kade-kadena ku pasar-pasar, janah ipindona alu mesangat man Yesus, gelah kalak si sakit e, bacin dadap uis nalah gia. Janah kerina kalak sin dadap uis Yesus jadi malam.